ayyuhal ikhwah wal akhwat, kaum muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kajian kita pada kitab At-Tajridu As-Sharih Muhtasar Sahih Al-Bukhari rahimahullahu taala. Kita telah sampai hadis yang kedua dari Kitabul Lail. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah an Abdullah ibn Amr radhiyallahu anhu qala, dari sahabat Abdullah bin Amr, Tuwa bin Amr ibn al-As. Beliau adalah salah seorang sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang rajin ibadah, yang rajin menulis hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau sahabat Abu Hurairah, keistimewaannya dari sisi hafalan. Kalau sahabat Abdullah ibn Amr ibn al-As, keistimewaannya adalah dari sisi tulisan. Dan ini menunjukkan kepada kita faedah ayyul ikhwah, bahwa sarana mendapatkan ilmu itu adalah pada hafalan dan catatan. Kalau antum ingin mendapatkan ilmu, gunakan dua metode ini, yaitu menghafal dan menulis. Ya. Sebagian ulama mengatakan man ramal ilma bila hifdzin faqad istahal. Siapa yang ingin mendapatkan ilmu tanpa hafalan, maka dia menghayal. Ya, artinya kalau kita ingin mendapatkan ilmu, maka caranya adalah dengan menghafal. Harus rajin menghafal. Menghafal Quran, menghafal hadis, menghafal matan-matan kitab para ulama. Nah, yang kedua adalah menulis. Karena dengan menghafal, dengan menulis akan semakin kuat ilmu kita. Qayyidul ilma bil kitabah. Ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Ya, ikatlah ilmu itu dengan tulisan. Dan sahabat Abdullah bin Amr bin Al-As termasuk Al-Abadilah. Jadi kalau ada istilah Al-Abadilah minas sahabah, maka maksudnya adalah empat sahabat. Yang pertama adalah Abdullah ibn Abbas. Yang kedua Abdullah ibn Umar. Yang ketiga Abdullah ibn Amr ibn Al-As. Yang keempat Abdullah ibnu Az-Zubair. Ini. Jadi kalau ada Al-Abadilah dari sahabat, maka maksudnya adalah empat sahabat ini: Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr ibnu Al-As, dan Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Mas'ud enggak? Abdullah bin Mas'ud tidak masuk, karena ini sahabat-sahabat yang muda. Sahabat-sahabat yang muda, Abdullah bin Mas'ud termasuk sahabat senior. Beliau mengatakan takhallafa an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fi safratin safarnaha. Pernah suatu saat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketinggalan. Ini di belakang kami. Ya, dalam suatu safar yang kami jalankan. Yani antara Mekah dan Madinah. Antara Mekah dan Madinah sebagaimana dalam riwayat Muslim disebutkan bahwa perjalanan ini adalah perjalanan dari kota Mekah menuju Madinah. Fa adrakana an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam waqad arhaqatna as-salah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam ya membuntuti kami, mengejar kami. Yani tadi Nabi di belakang, ternyata apa? Nabi mendapati kami. Sedangkan kami waktu itu sedang ya tiba waktu sholat. Ya, dan dimaksud waktu sholat di sini adalah waktu sholat asar. Jadi saat sudah mau sholat asar, Nabi sallallahu alaihi wasallam ya mendapati kami yang lebih dulu sebenarnya melakukan perjalanan pulangnya. Nabi di belakang, tapi ternyata Nabi membuntuti. Wa nahnu natawaddau, saat itu kami sedang wudu. Faja'alna namsahu ala arjulina. Ya, ketika wudu kami mengusap ya, mengusap kaki-kaki kami. Padahal kaki itu harusnya dicuci. Beda antara masah dengan usul. Allah SWT memerintahkan ya kepada kita ketika wudu itu untuk membasuh, mencuci. Waghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafihi wamsahu biruusikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi mencuci ya, kaki itu dicuci sebagaimana wajah, sebagaimana tangan. Beda antara mencuci dengan mengusap. Kalau mencuci, membasuh itu dengan air yang banyak. Kalau mengusap itu airnya cuman sedikit. Jadi para sahabat karena waktu itu tergesa-gesa sehingga cuma diusap aja. Sehingga ada sebagian dari kaki yang tidak terkena air. Melihat hal itu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berteriak, fanada bi a'la sautihi. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berteriak dengan suara yang lantang, dengan suara yang keras, dengan suara yang tinggi. Wailul lil aqabi minan nar. Ya, celaka, binasa. Lil aqab dari mata kaki atau tumit ya. Minan nar dari neraka. Ini ancaman karena tidak terkena air, tidak sempurna wudunya. Marrataini aw salasa, dua kali atau tiga kali. Ini syak minar rawi. Ya, rawi, perawi yaitu Abdullah bin Amr bin Al-As ragu. Apakah Nabi menyampaikannya dua kali, mengulangnya dua kali ataukah tiga kali? Dan biasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengulangnya tiga kali biasanya. Ya, jadi kemungkinan yang paling kuat adalah tiga kali. Tapi hadis ini ayyul ihwa memberikan kepada kita beberapa faedah. Faedah yang pertama, ini yang diinginkan oleh Imam Al-Bukhari rahimahullah, yaitu bolehnya mengangkat suara dalam ta'lim. Mengangkat suara dengan keras jika maksudnya adalah untuk ta'lim. Diambil dari mana? Tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam teriak dengan suara keras untuk memberikan ta'lim, memberikan ilmu, pengajaran kepada para sahabat. Maka ini diambil dalil oleh Imam Al-Bukhari bolehnya mengangkat suara untuk ilmu. Lebih-lebih jika ya orangnya banyak, muridnya banyak misalkan, atau jauh, sehingga kalau suaranya lirih enggak dengar. Dan dari sini juga ayyul ihwa termasuk dalam kategori hadis ini, yaitu disyariatkannya taklim dengan mikrofon. Ya, disyariatkan. Dulu zaman Nabi kan enggak ada mikrofon. Ya. Dulu zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam enggak ada. Apakah ini berarti bid'ah? Tidak. Ya, para ulama mengatakan mikrofon ini kan pengeras suara. Ini hanya sarana. Dan kaidah fikihnya al-wasail laha ahkamul maqasid. Sarana itu tergantung kepada tujuannya. Ini hanya sarana saja. Tergantung penggunaannya. Kalau dia digunakan untuk hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, ya berarti boleh, enggak apa-apa. Dipakai untuk adzan, dipakai untuk taklim, kan baik. Ya. Maka ini hukumnya boleh, bahkan manfaatnya sangat besar. Coba kalau misalkan enggak ada mikrofon, mungkin yang belakang-belakang sana enggak dengar. Apalagi yang akhwat sana. Ya, tapi dengan adanya mikrofon ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang harus kita syukuri. Menarik, pernah diceritakan bahwa awal munculnya mikrofon, biasa ya, sesuatu itu apabila pertama kali muncul itu pro kontra. Terjadi pro kontra. Awal munculnya radio dan TV, sebagian ada yang mengatakan haram. Awalnya karena dianggap sihir. Radio kok bisa bunyi ngomong sendiri gitu kan. Awal munculnya kopi itu ada pro kontra. Sebagian ulama menulis sebuah buku tentang haramnya kopi awalnya. Dengan berjalannya waktu, para ulama sepakat bahwasanya kopi adalah halal. Awal munculnya rokok, sebagian ulama ada yang mengatakan boleh. Awal munculnya, karena belum terbukti apa madharatnya, bahayanya. Dan sekarang hampir semua para ulama sepakat bahwasanya rokok itu haram karena jelas-jelas terbukti apa membahayakan. Bahkan dalam bungkus rokok sendiri ada tulisannya, rokok membunuhmu. Ya, rokok membunuh. Nah, jadi awal munculnya mikrofon itu ada pro kontra. Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di termasuk ulama yang membolehkan. Bahkan beliau pernah khutbah Jumat tentang kewajiban bersyukur karena adanya mikrofon. Ya, adanya mikrofon ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, harus kita syukuri, ya, manfaatnya banyak. Pernah ada suatu saat ada seorang komplain. Ya Syekh, kenapa di masjid ini, Masjid Jami' Unaiza atau sekarang namanya Jami' Ibn Uthaimin, kenapa di masjid ini kok ada produk-produk orang kafir? Apa maksudnya? Mikrofon ini kan bid'ah, ini produknya orang-orang kafir barat. Ngapain muncul dan ada di masjid Allah Subhanahu wa taala? Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di, beliau cerdas. Ya. Meladeni namanya orang banyak komentar, maka beliau lihat orang ini pakai kacamata. Ya, dia nanya, "Syekh, antum ngapain pakai kacamata?" "Wah, saya pakai kacamata karena untuk memperbesar tulisan, karena kalau saya enggak pakai kacamata, tulisannya ini apa? Enggak kelihatan. Enggak bisa baca saya. Quran enggak bisa baca." Oh gitu. Berarti tujuannya kacamata adalah memperbesar apa? Tulisan, penglihatan. Begitu pula mikrofon. Mikrofon itu tujuannya adalah memperbesar suara sehingga kita dengar. Sehingga ibu-ibu yang di sana bisa dengar, ya jamaah yang di belakang bisa dengar. Apa bedanya? Diam orang itu. Ya. Nah, intinya ayol ikhwah, boleh seorang itu apa menyampaikan ilmu dengan suara yang keras, lebih-lebih kalau jumlahnya banyak, jauh, ya mungkin ikhwan, apalagi zaman dulu ya. Zaman dulu itu yang hadir dalam majelis Imam Ahmad itu 5000 orang. Jadi kok, makanya kalau dulu ada namanya imla wal istimla. Jadi kalau misalkan syekhnya, gurunya mengatakan haddatsana Muhammad misalkan. Nanti yang pojok situ ya, dia ngomong gitu juga. Haddatsana Muhammad. Nah, gitu teriak. Nanti yang sebelah sana lagi begitu, nyambung. Itu kalau dulu. Sekarang alhamdulillah enggak pakai begitu-gitu. Sambungan-sambungan enggak pakai. Ya, dengan adanya apa? Mikrofon. Dulu bahkan ada seorang ulama ussalaf karena yang datang ke majelisnya banyak, akhirnya apa? Dia naik genteng. Genteng rumahnya. Enggak muat. Ya, jadi kalau lebih-lebih kalau banyak, apalagi jumlahnya sampai pendengarnya jauh, maka di sini boleh seorang itu mengeraskan, termasuk dalam hal ini yaitu memakai apa? Mikrofon. Ya, memakai mikrofon. Karena mikrofon hanya sekedar apa? Sarana, wasilah. Gantung kepada penggunaannya. Kalau digunakan baik, maka jadinya baik. Kalau yang sempurna, jangan ada bagian dari anggota wudu yang tertinggal, gak kesiram air. Ada dalil yang mendukungnya. ya, untuk memberi nama kepada neraka ini butuh dalil. Ya, butuh dalil. Jadi makna wail yang benar adalah kalimah azab wa halak, ya, diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka ini menunjukkan bahwasanya wajib bagi kita wudu itu secara apa? Sempurna. Asbihul wudu, sempurnakan wudu kalian. Ya, jangan sampai kita berwudu, ya, ada bagian yang tidak tersiram kena air. Ya, terutama biasanya apa? Daerah siku. Kemudian juga mana? Ya, kaki. Nah, ya ini perlu diperhatikan. Ya, perlu diperhatikan. Dan di antara faedah dari hadis yang mulia ini juga adalah kewajiban mengingkari kemungkaran dan mengajari orang yang bodoh. Nabi SAW melihat kemungkaran dari sahabat, maka beliau ingatkan. Demikian juga kita, ikhwan, kalau lihat ada teman kita melakukan kesalahan, melakukan kemungkaran, jangan diam, nasihati. Kita harus saling menasihati, tapi dengan cara yang baik, dengan cara yang lembut, dengan cara yang santun. Gak usah pakai marah-marah, gak usah bentak-bentak, ya, dengan lembut, tapi harus diingatkan. Dan kita kalau ada teman kita yang mengingatkan kita, harus terima kasih. Ya, jangan malah marah-marah, diingatkan. Siapa kamu? Ini santri baru mengingatkan yang, ya, saya ini santri senior misalkan. Nggak boleh. Selama yang dia sampaikan itu adalah benar, maka kita wajib untuk apa? Menerima kebenaran dari siapapun. Dari siapapun. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna abghadhal kalami indallah man qila lahu ittaqillah faqala 'alaika bi nafsik." Sebaik-baik ucapan di sisi Allah seburuk-buruk ucapan di sisi Allah SWT adalah tatkala seorang itu diingatkan, bertakwalah kamu kepada Allah, dia menjawab, urusi dirimu sendiri. Ya, urusi dirimu sendiri, enggak usah ngingatin. Ya, justru kita harus saling apa? Mengingatkan. Kalau ada teman yang mengingatkan kita, itu malah bagus. Tapi kalau kita punya teman, kita salah, dibiarin aja, malah didukung, wah ini bahaya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan, "Inna waha idza arada bi abdihi khairan ja'ala lahu wazir." Ya. Jika Allah menghendaki kebaikan bagi seseorang, maka dia akan mengangkat untuknya teman, menteri yang baik, yang mendukung dia. Kalau dia melakukan kebaikan, dia mendukungnya. Kalau dia salah, diingatkan. Nah, itu. Maka perhatikan teman-teman kita. Kalau teman-teman kita ini mendukung kita tatkala kita baik, tatkala kita salah, kita diingatkan, maka pegang erat-erat teman seperti itu. Karena langka zaman sekarang. Ya, tapi kalau kita punya teman, kita salah dibiarin aja, kita mau berbuat baik malah digembosin, ya, maka ini hati-hati dari teman seperti ini. Kita harus selektif dalam berteman, ya. Baik. Jadi hendaknya kita apa? Saling mengingatkan, saling mengingkari kemungkaran, mengajari yang belum tahu kita ajari. Ya, kita di sini harus saling melengkapi. Ya, yang kakak kelas ajari yang adik kelasnya minta ajari sama kakak kelasnya. Demikian harus saling membantu antara satu dengan yang lain. Ya. Dulu ada salah seorang ulama, dia bernadar mewakafkan dirinya untuk mengamati dan mengawasi orang-orang yang wudu. Kalau ada yang salah, dia ingatkan. Dia selalu seperti itu. Kalau waktu jamnya sholat, dia berdiri di tempat wudu, gitu ya, jagain orang-orang. Kalau ada yang wudunya gak sempurna, diingatin sama dia. Sehingga dia digelari dengan Syekh Al-Mutahhir. Syekh Al-Mutahhir. Mutahhir itu seorang pengawas kesucian, pengawas apa namanya, toharah. ya, masalah kesucian, ya, berwudu dan sebagainya. Ya, ini polisi syariah. Ya, polisi syariah. Ini enggak ada apa, enggak ada masalah. Bagus itu. Jadi kalau ada sebagian ikhwan misalkan ya, seksi ibadah misalkan, ya mungkin sebagian yang wudunya masih belum sempurna, ya. Kalau ada yang keliru diingatkan. Diingatkan. Itu hendaknya bagi kita untuk saling apa? Melengkapi antara satu dengan yang lain. Taib selanjutnya wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma dari sahabat Abdullah bin Umar. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Sahabat Ibnu Umar yakni Abdullah bin Umar ibnul Khattab radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Sama seperti tadi juga radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya karena dua-duanya adalah sahabat. Jadi kalau anak dan bapaknya juga sahabat, kita mengatakan apa? Radhiyallahu anhuma. Semoga Allah meridhoi keduanya. Yani anak dan ayahnya juga. Qala beliau mengatakan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu pernah bersabda, inna minas syajarati syajaratan la yasqutu waraquha. Di antara pohon ada sebuah pohon yang daunnya enggak rontok. Wa innaha mislul muslim. Pohon itu seperti seorang muslim. Ini diperumpamakan ya, seorang muslim itu seperti pohon tersebut. Fahaddisuni ma hiya. Ya. Kabarkan kepadaku pohon apa itu. Jadi Nabi membuat apa? Teka-teki. Jadi Nabi membuat teka-teki. Pohon-pohon apa yang dia merupakan ya, seperti seorang yang beriman, yang kokoh, enggak rontok daun-daunnya. Jadi ini diambil dalil oleh Imam Al-Bukhari nanti, yaitu bolehnya seorang ustaz, seorang guru, seorang alim melontarkan pertanyaan yang sifatnya teka-teki. Untuk apa? Untuk meningkatkan daya pikir muridnya, merangsang otak mereka, ya, meningkatkan kualitas akal mereka. Karena akal ini juga perlu apa? Perlu olahraga, perlu ditingkatkan supaya cerdas, ya. Karena manusia lahir nggak langsung pinter, butuh dilatih. Innamal ilmu bitta'allum. Ilmu itu dengan dipelajari, dengan latihan, dengan terus belajar. Gak ada yang lahir langsung pinter begitu, gak ada. Ya. Jadi butuh latihan, butuh olahraga otak. Olahraga otak bukan dengan ya, mainan catur, bukan mainan domino, tetapi dengan kita menuntut ilmu. Itu olahraganya otak. Kata Syekhul Islam Taimiyah, olahraga itu ada tiga macam. Olahraga otak, olahraga akal, olahraga badan, dan olahraga jiwa. Olahraga otak yaitu dengan menuntut ilmu. Antum belajar itu olahraga otak. Makanya biasanya kalau habis belajar, biasanya langsung capek. Panas otaknya. Antum pegangin, biasanya panas. Apalagi kalau pelajaran-pelajaran yang sulit, nah, ya, pelajaran-pelajaran sulit. Awal-awal belajar santri baru misalkan langsung kena nahwu misalkan, gantian wawu, gantian ya, aduh apa, langsung. Yang nggak kuat biasanya langsung, ya, pusing, udah, kabur malahan biasanya. Nah, jadi perlu olahraga. Yang kedua olahraga apa? Badan. Nah ini gampang ini. Olahraga badan itu gampang, lari, senam, main bola, ya, dan sebagainya, banyak ini. Yang ketiga olahraga jiwa. Olahraga jiwa yaitu dengan apa? Dengan akhlak yang mulia, menghiasi diri kita dengan akhlak yang mulia. Baik, jadi Nabi membuat teka-teki, membuat sebuah pertanyaan, melontarkan sebuah pertanyaan, pohon apa, ya, yang mana pohon itu diperumpamakan seperti seorang mukmin, ia begitu kokoh, enggak gampang rontok daunnya, enggak gampang tumbang batangnya. Ya, fahaddisuni ma hiya. Ya, jawablah, kabarkan kepadaku pohon apa itu. Nah. Fawaqa'an nasu fi syajaril bawadi. Manusia, yakni para sahabat, Nabi kan melontarkan pertanyaan, ya. Lagi pada duduk-duduk, di situ ada Abu Bakar, di situ ada Umar. Mereka langsung berpikir tentang pohon-pohon yang ada di bawadi. Bawadi itu yang di pegunungan-pegunungan yang jauh gitu. Ya, rumput-rumput yang ini. Itu yang terpikir dalam mereka. Qala Abdullah, berkata Abdullah. Abdullah siapa ini? Abdullah bin Umar, rawi hadis. Anaknya Umar bin Khattab. Wa waqa'a fi nafsi annaha nahlah. Terbesit dalam hatiku, ya, bahwasanya ia adalah pohon kurma. Jadi sudah terbesit dalam hatinya yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, jawabannya adalah apa? Ya, pohon kurma. Fastahyaitu, tapi saya malu. Maksudnya malu mau jawab. Kenapa? Karena waktu itu beliau masih kecil. Di sana ada Abu Bakar, di sana ada Umar. Masuk anak kecil jawab gitu kan. Ya, grogi dia. Malu mau jawab. Ya, summa qalu hadisna ma hiya ya Rasulullah. Ketika para sahabat sudah nyerah, mereka mengatakan, apa jawabannya wahai Rasulullah? Qala hiyan nahlah. Ya, hiyan nahlah. Jawabannya adalah apa? Pohon kurma. Pohon kurma. Dalam riwayat yang lain diceritakan bahwa ketika pulang Abdullah bin Umar cerita sama ayahnya, yaitu Umar bin Khattab radhiyallahu an, bahwa tadi sudah terpikir mau jawab cuma malu. Kata Umar, apa? Andaikan kamu tadi jawab, tentu itu lebih saya sukai daripada dunia dan isinya. Yang diseneng orang tua, ya, bisa jawab pertanyaannya dari Nabi di saat para sahabat yang lain enggak bisa jawab. Tapi ya qadarullah, malu, ya. Baik. Dari hadis ini dapat kita ambil beberapa faedah. Faedah yang pertama tadi, yaitu bolehnya seorang guru, seorang ustaz memberikan soal teka-teki. Ya, memberikan soal teka-teki. Boleh. Untuk apa? Untuk, ya, faedahnya satu, yaitu tadi apa? Untuk meningkatkan daya pikir murid-muridnya, mengasah otak mereka. Yang kedua juga faedahnya, supaya, ya, membangunkan yang lalai. Membangunkan yang lalai. Karena kadang orang belajar itu badannya di kelas, badannya di masjid, pikirannya ngelamun. Ya, pikirannya apa? Ngelamun. Nah, ini perlu disadarkan. Makanya kalau ustadz itu ngasih pertanyaan, biasanya apa? Ya, biasanya perhatian dia. Takut nanti kalau dikasih pertanyaan sama ustadznya, ya, pelunga-pelungu, ya. Tapi kalau ustadznya nyantai, nggak pernah ngasih pertanyaan, nah itu, ya, itu kesempatan untuk ngantuk, kesempatan untuk ngelamun, bahkan sebagian ada yang kesempatan untuk ngorok sampean. Betul apa enggak? Ya, nah ini makanya ada perlu diperhatikan. Antum ketika belajar, ya, perhatikan. Ya, ustadznya itu diperhatikan supaya antum dapat ilmu. Jangan ngelamun sendiri. Kadang ada sebagian santri ustadznya jelasin, dia coret-coret sendiri. Ya, coret-coret enggak jelas. Takliknya bukan taklik. Ya, syarahnya ustadz. Penjelasan ustadznya gambar malah, Gambar gak jelas loh ya. Ya, coret-coret gak jelas. Nabi SAW memperumpamakan seorang mukmin itu seperti apa? Pohon kurma. Boleh. Membuat perumpamaan itu boleh. Di dalam Al-Quran banyak Al-Amsal fil Quran, perumpamaan-perumpamaan di dalam Al-Quran. Wa tilkal amsalu nadribuha linnas ya wa ma yaqiluha illa al-alimun. Demikianlah permisalan-permisalan yang kami buat kepada manusia, tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Dulu ada seorang ulama ussalaf, kalau dia baca ayat isinya perumpamaan enggak bisa memahami, nangis. Kenapa? Dia mengatakan, berarti saya bukan termasuk orang yang berilmu. Karena Allah tadi mengatakan, demikianlah kami membuat perumpamaan, tidak ada yang memahaminya kecuali orang yang berilmu. Kalau saya enggak paham, berarti saya enggak berilmu. Nangis dia. Nah ini, jadi ada beberapa ayat di dalam Al-Quran itu isinya perumpamaan, sekitar 30-an ayat dibukukan oleh Imam Ibnu Al-Qayyim dalam kitabnya I'lamul Muwaqqi'in, dikumpulkan bahkan dicetak secara khusus. Ya, demikian juga dalam hadis-hadis Nabi banyak perumpamaan-perumpamaan. Ya, salah satunya dalam hadis yang masyhur, ya, Nabi SAW mengatakan innamal a'malu binniyat. Setiap amalan itu tergantung kepada niatnya. Terus apa? Ngasih contoh. Kan ngasih contoh. Pamankanat hijratuhu lid dunya yusibuh. Begitu. Setelah memberikan teori, memberikan apa? Contoh, memberikan permisalan. Karena dengan ngasih contoh, dengan permisalan itu akan membuat apa? Lebih jelas. Ya, membuat lebih jelas. Baik. Kalau ada yang mengatakan, apa sisi persamaan antara orang yang beriman dengan ya pohon kurma? Dalam hadis yang lain Nabi mengatakan secara tegas, masalul mu'min masalul nahla, perumpamaan orang yang beriman itu seperti pohon kurma. Apa sisi persamaannya antara pohon kurma dengan orang yang beriman? Menarik, Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad punya buku tentang hadis ini. Apa? Pohon kurma. Ini apa korelasinya, hubungannya antara pohon kurma dengan orang yang beriman? Ketika Nabi memperumpamakan, berarti di sana ada sisi-sisi apa? Persamaannya. Ya, di antara yang beliau sebutkan, yang pertama, karena yang namanya pohon kurma itu memiliki akar, batang, tangkai, daun, dan buah. Yang namanya pohon ya, ada akar, ada batang, ada tangkai, ada daun, ada buah. Maka begitulah keimanan. Keimanan itu ada akarnya, tauhid. Ya. Kemudian ada apa namanya? Tangkainya, yaitu amal saleh. Dan ada buahnya, yaitu kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ya. Baik. Yang kedua, sisi yang kedua, pohon kurma itu enggak bisa hidup dan tidak bisa tumbuh kecuali kalau disiram air. Ya, jadi pemiliknya harus rajin-rajin apa? Nyiramin. Kalau enggak disiramin mati dia. Baik, begitu pula keimanan. Keimanan itu ayyul ihwa harus senantiasa disiram. Tapi bukan disiram pakai ya air, tidak disiram dengan ya prostek ya, tapi disiramnya pakai apa? Dengan ilmu, dengan amal saleh. Ya, iman itu harus dirawat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innal imana la yahluku kama yahluku tsaub, fajaddidul imana fi qulubikum." Iman itu akan luntur seperti halnya pakaian kalian juga luntur, maka perbaharui keimanan kalian. Yang ketiga, sisi yang ketiga, pohon kurma itu sangat kokoh dan kuat. Ya, walaupun ada angin kencang, dia kuat. Maka begitu pula orang yang beriman, harus kuat, harus kokoh, tegar apapun cobaan yang menimpa kita. Diuji hartanya, diuji dengan keluarganya, diuji dengan ekonominya, dia tetap tegar, tetap kuat. Nah, yang keempat, sisi persamaannya, pohon kurma itu, ya, pohon kurma itu hanya bisa tumbuh di tempat atau di tanah yang subur. Kalau tanahnya enggak subur, dia enggak bisa tumbuh. Maka begitu pula keimanan. Keimanan itu hanya bisa, ya, tumbuh kalau di tempat yang baik, yaitu hatinya baik. Ya, hatinya bersih. Kalau hatinya penuh kekotoran, penuh dengan noda, imannya enggak akan bisa apa? Tumbuh. Ya, yang terakhir, di antara sisi persamaan antara pohon kurma dengan orang yang beriman, kalau pohon kurma itu dikelilingi oleh gangguan, ya, ada biasanya kalau ada rumput-rumput gitu ya, kalau pohon-pohon kan biasanya sekelilingnya ada rumput-rumput, ya, yang itu bisa mengganggu perkembangan dan pertumbuhan pohon kurma. Begitu pula keimanan. Keimanan itu di sekelilingnya pasti ada tantangan, pasti ada gangguan, ada orang yang mencela, ada fitnah, ujian, syubhat, syahwat. Tetapi dia harus apa? Mampu untuk mengatasi ujian dan cobaan tersebut. Baik. Itu yang bisa kita bahas, insyaallah taala nanti kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Baik, ini ada pertanyaan, lebih mulia mana Rasulullah dengan Jibril? Ini pertanyaan yang tidak perlu. Ya, dua-duanya adalah orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita katakan Rasulullah adalah, ya, manusia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jibril adalah malaikat yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi penduduk langit yang paling dekat dengan Allah adalah malaikat Jibril. Manusia penduduk dunia yang paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adapun mengatakan ini yang lebih utama daripada ini, maka ini tidak diperlukan. Bagaimana caranya agar kita tidak tertimpa penyakit futur yang seringkali menimpa kita dan agar bisa istiqomah sebagaimana ulama salaf dahulunya? Bagus ini. Futur itu apa sih? Males. Ya, males. Jadi awalnya semangat, ya, awal mondok, masya Allah, semangat biasanya. Semangat 45. Ya, semangat 45. Gimana enggak semangat? Ya, kadang-kadang satu mobil yang nganterin, bahkan kadang-kadang satu bis yang nganterin, ikut semuanya, bapaknya ikut, ibunya ikut, mbahnya ikut, ya, semangat ya. Tapi seringkali kadang seorang menjaga, ya, semangat tersebut yang susah. Oleh karenanya harus kita pahami bahwa futur itu pasti terjadi. Ya, futur itu pasti akan terjadi. Hanya yang paling penting adalah bagaimana kita mengatasinya. Kalau dikatakan futur, ya pasti terjadi. Karena segala sesuatu itu pasti akan ada yang perasaan bosan. Ya, tetapi bagaimana kita mengatasinya, itu yang paling penting. Ya, yang paling penting adalah bagaimana mengatasinya. Yang pertama, banyak doa. banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dikasih semangat dalam menimba ilmu. Itu yang paling penting. Yang kedua adalah berteman dengan teman-teman yang semangat. Ya, jangan berteman dengan yang malas. Karena malas itu nular. Perhatikan itu. Malas itu apa? Nular. Kalau antum berteman dengan teman-teman yang malas, ketularan. Ya. Berteman dengan sebangku pinggirnya ngantuan, nular, ngantuan juga. Kalau enggak percaya, apa? Praktekan. Ya, nular. Jadi kalau dalam dunia medis ada penyakit menular, ya malas, kemudian akhlak yang buruk, itu juga nular. Jadi kita harus selektif dalam mencari teman. Karena kalau kita itu lihat teman kita rajin, biasanya termotivasi untuk apa? Semangat juga. Tapi kalau lihat teman kita malas-malesan, ya akhirnya pengen kayak mereka. Gitu. Yang ketiga, antum baca buku-buku motivasi tentang menuntut ilmu. Ya, seperti misalkan ada buku Al-Musyawwiq ilal Qira'ah fi Talabil Ilm wal Qira'ah. Ya, motivasi untuk membaca dan menuntut ilmu. Itu bagus, kisah-kisah para ulama, bagaimana mereka dalam semangat mereka dalam menuntut ilmu. Ada yang sampai ulama dulu itu kalau ngantuk baca kitab. Jadi kalau ngantuk, untuk menghilangkan ngantuknya, caranya apa? Baca kitab. Kalau kita kan baca kitab supaya ngantuk. Kalau malam sebelum tidur baca kitab dulu supaya apa? Cepat ngantuknya. Kalau dulu ulama enggak. Kalau ngantuk mengusir ngantuknya dengan baca kitab. Nah itu kalau kita baca kisah-kisah seperti itu kita akan termotivasi, ya akan termotivasi. Kemudian yang tidak kalah pentingnya juga yaitu apa? Menata niat, ikhlas. Antum tanya pada diri antum, saya kesini belajar tujuannya apa? Ya, kalau kita ikhlas, kita kembali mengingat tentang tujuan kita belajar ilmu agama, maka itu akan memotivasi kita untuk apa? Ya, semangat dalam menuntut ilmu. Ustaz, apabila kita mencari ilmu di sini agar bisa masuk ke Madinah untuk mengajak kedua orang tua hidup di sana agar terhindar dari fitnah dajjal, apakah itu salah niat? Masya Allah. Allahu Akbar. Mantap nih niatnya ini. Baik, niatnya bagus, tapi jangan jadikan ini sebagai satu-satunya niat. Yang paling penting, ya, tujuan kita dalam menuntut ilmu adalah untuk kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu. Karena kalau antum tujuannya nanti supaya bisa ke Madinah, iya kalau bisa ke Madinah. Kalau nanti misalkan enggak terwujudkan, akhirnya nanti antum malas. Misalnya ternyata gak diterima ke Madinah, akhirnya malas. Ini hanya sebagai apa? Bonus. Ya, antum tujuan utamanya adalah menuntut ilmu. Kalau nanti ditakdirkan oleh Allah SWT bisa ke Madinah, alhamdulillah. Kalau gak bisa, masih banyak cara untuk menuntut ilmu. Karena menuntut ilmu gak harus di Madinah, walaupun tentu itu adalah impian dan harapan banyak para penuntut ilmu bisa-bisa ke sana, ya. Tapi jangan sampai menjadikan itu satu-satunya tujuan kita. Pokoknya saya harus ke Madinah. Kalau enggak ke Madinah, saya enggak mau belajar. Wah, enggak boleh seperti itu. Ya, tidak boleh. Itu berarti enggak ikhlas kita dalam menuntut ilmu. Tujuan kita adalah menuntut ilmu itu untuk ibadah. Kalau nanti alhamdulillah, ya, antum banyak berdoa, kemudian diterima, ya, maka ini adalah bonus terindah dari Allah SWT. Karena tidak ada nikmat yang lebih besar, ya, daripada kalau kita bisa belajar ilmu di kota Nabi SAW, di Masjid Nabawi, Masya Allah. Itu nikmat yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.